الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الغني الحميد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو فعال لما يريد. أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأشكره على تتابع مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خزائن السماوات والأرض بيده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. أما بعد، إخوة sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab syarah terhadap kitab Usul As-Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yang mana kita di halaman 91 dari kitab terjemahannya, yang insyaallah nanti akan dibacakan oleh qari kita insyaallah taala, dan akan sedikit kita berikan ta'liq atau tambahan yang semoga bermanfaat insyaallah. Tafadhal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala: wa al-imanu bi syafa'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qawmi yukhrajuna min an-nari ba'da ma ikhtaraqu wa saru a'mal fa yuqamu bihim ila ahli 'ala babi al-jannati kama ja'a fi at-tariq kayfa sha'a Allahu wa kama sha'a inna ma huwa al-imanu bihi wa tasdiqu bihi. Poin nomor 1, beriman terhadap syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan suatu kaum yang dikeluarkan dari api neraka setelah terbakar dan menjadi arak. Kemudian mereka diperintahkan menuju sungai di depan surga sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana dalam adab, dan kita mengimani dan membenarkannya. Tapi di sini dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wal imanu bi syafa'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada di sini ada beberapa hal, yaitu dua hal. Pertama, beriman akan adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, beriman adanya biqaumin yakhrujuna minan nar. Adanya suatu kaum dari kalangan muslimin yang mereka keluar dari neraka. Ba'da mahtaraqu wa saru fahma. Setelah mereka sebelumnya terbakar dan menjadi aram, ya. Kemudian Allah Taala perintahkan mereka untuk keluar dari api neraka. Ya, fayumaru bihim ila nahrin ala babil jannah. Kemudian mereka diperintahkan menuju sungai di depan syurga. Ini sesuai dengan apa yang ada pada asar, ya, pada asar, yaitu pada riwayat dalam hadis. Kaifa syaa Allahu wa kama syaa. Ini sesuai dengan kehendak Allah Taala. Kaifa syaa Allah wa kama syaa. Ya. Bagaimana prosesnya itu terserah Allah. Itu semua akan sesuai dengan keinginan Allah Taala. Urusan kita adalah apa sekarang? Innama huwal imanu bihi wattasdiqu bih. Urusan kita sekarang adalah mengimani dan betul-betul membenarkannya, mempercayainya. Ya. Urusan kita bukan membayangkan dan mengkarikaturkan, bukan. Tapi urusan kita mengimani dan mempercayainya dengan kuat. Di sini ikhwan disebutkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat di akhirat nanti ada dua macam. Ada syafaat khusus Nabi dan ada pula syafaat dari selain Nabi. Syafaat khusus yaitu maksudnya cuma Nabi saja yang bisa melakukan itu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Namun ada model kedua, yaitu syafaat dari selain beliau alaihissalatu wassalam, dari orang-orang yang lain atau malaikat ataupun manusia yang saleh. Taib, syafaat khusus Nabi ada empat macam. Sementara syafaat dari selain Nabi ada tiga macam. Ya, syafaat khusus Nabi yaitu hanya Nabi SAW yang Allah izinkan untuk melakukannya. Ada empat macam. Pertama, yang disebut syafaat uzma. Ini khusus Nabi SAW. Yang disebut syafaat uzma. Apa itu syafaat uzma? Itu syafaat ketika orang-orang berada di mana? Di padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar. Maka mereka kemudian sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, orang-orang berduyun-duyun mendatangi para nabi. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Mereka orang-orang pada minta, tolong wahai Adam, mintalah kepada Rabbmu syafaat bagi kami. Agar apa? Agar disegerakan untuk hari perhitungan amal. Karena enggak ada yang betah. Enggak ada yang betah di padang mahsyar kecuali orang-orang yang mungkin Allah Ta'ala berikan naungan, dan itu pun mereka disingkat waktunya oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Maha Kuasa atas hal tersebut. Maka Nabi Adam menjawab, aku tidak punya hak. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim, karena dia adalah kekasih Allah Ta'ala. Mereka datang ke Nabi Ibrahim. Pun begitu yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim kepada orang-orang tersebut. Maka Nabi Ibrahim merekomendasikan Nabi Musa AS. Karena Nabi Musa AS itu pernah diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian mereka ke Nabi Musa. Nabi Musa menjawab dengan yang serupa. Aku tidak punya hak. Pergilah engkau kalian kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa adalah ruh dari Allah Ta'ala. Maksudnya ruh yang diciptakan oleh Allah Ta'ala secara khusus. Dan kalimat dari Allah Ta'ala. Mereka ke Nabi Isa. Nabi Isa berkata hal yang sama. Aku tidak punya hak. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Maka mereka pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kata beliau alaihi salatu wasalam, ya, aku punya hak. Lalu aku minta izin pada Rabbku. Kemudian Allah Ta'ala memberiku izin untuk memberikan syafaat yang disebut apa tadi? Syafaat uzma. Uzma itu artinya terbesar. Ya, terbesar, teragung. Syafaat teragung. Karena syafaat ini, syafaat uzma ini mencakup seluruh mukmin dan kafir, fajir, munafik, dan seluruh semua manusia dan jin. Makanya disebut syafaat uzma. Dia global untuk semua pihak manusia dan jin. Untuk dihisab, untuk dilanjutkan ke fase berikutnya dari hari kiamat yang sebelumnya mereka hanya ada di pada mahsyar. Makanya ini disebut apa? Syafaat uzma. Itu cuma Nabi SAW yang bisa melakukannya dengan izin Allah. Kemudian yang kedua yaitu syafaat agar para penghuni surga segera masuk surga. Ya, syafaat penghuni surga ya langsung masuk surga. Ya, kemudian jadi penghuni surga segera memasuki surga. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ati babal jannati yaumal qiyamati fa astaftih." Aku mendatangi dan hari kiamat mendatangi pintu surga lalu aku minta agar dibukakan. Fayaqulul khazin man anta? Maka penjaga pintu surga kemudian bertanya, siapa kamu? Faqul, aku akan menjawab nanti Muhammad. Aku adalah Muhammad. Fayaqul, maka khazin tersebut yaitu yang menjaga pintu tersebut kemudian berkata, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Aku diperintahkan untuk membuka pintu ini karena wahai Muhammad, tidak akan aku buka pintu surga bagi siapapun sebelum kamu. Jadi sekarang ada orang namanya Quraisy Shihab, ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak bisa dipastikan masuk surga. Gimana? Ini logikanya masuk ke dalam kali atau kemana? Ya, hadis ini bagaimana terus? Kalau misalnya 10 sahabat ya, dijamin masuk surga dijamin masuk surga 10 sahabat dan sahabat-sahabat lainnya dijamin masuk surga, Bilal lainnya. Kemudian ada berani-berani seseorang di zaman sekarang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak dijamin masuk surga. Berarti ada posibilitas masuk neraka. Allah musta'an. Begitu. Luar biasa orang-orang seperti ini, ya. Ya begitu. Lalu gimana kalau sahabat-sahabatnya dijamin masuk surga, masa nabinya enggak gitu loh? Logikanya kemana gitu? Ya, lulusan mana gitu? Lulusan mana orang seperti ini? Ya, apa jangan-jangan bayar atau gimana? Enggak tahu kok bisa seperti itu. Ya, dan itu syafaat agar para penghuni surga segera masuk surga. Maka di belakang Nabi Muhammad SAW itu ada beberapa orang-orang yang akan menjadi pertama-tama masuk surga. setelah Nabi Muhammad SAW. Maka beliaulah yang memberi syafaat agar orang-orang ini masuk surga. Kemudian yang ketiga, syafaat untuk Abu Talib, pamannya. Ini khusus ya, khusus Nabi Muhammad terhadap Abu Talib, tidak pada selainnya. Ya, maka kalau ada orang kafir nanti tidak dapat syafaat untuk itu. Dan syafaatnya untuk Abu Talib itu pun, ya syafaat yang tidak berarti Abu Talib beruntung, enggak, karena tetap aja di neraka, ya kan? Tetap aja di neraka, yaitu berada di neraka yang paling atas, maksudnya paling ringan, ya. Kalau karena paling makin dalam makin gak enak gitu. Kalau bukan karena syafaatku, kata Nabi SAW, pasti beliau akan disiksa di dasar neraka. Dan bagaimana siksaannya? Kata Nabi SAW, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yawmal qiyamah fayuj'alu fi dhahdahin min nar yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaghuh. Semoga syafa'atku bermanfaat buat Abu Talib kelak pada hari kiamat. Api neraka hanya diletakkan setinggi dua tumitnya hingga membuat otaknya mendidih. Itu paling ringannya ketika itu, na'udzubillah min dzalik. Yaitu yang ketiga. Yang keempat, syafaat yang khusus Nabi SAW, syafaat untuk umatnya yang masuk surga tanpa hisab agar segera masuk surga. Masuk surga tanpa hisab agar segera masuk surga. Berapa yang masuk surga tanpa hisab? 70 ribu. Dan dalam riwayat lain, masing-masing dari 70 ribu itu membawa 70 ribu lagi. Jadi jangan berputus asa, insyaAllah. Mudah-mudahan kuotanya cukup buat orang seperti kita. Amin. Ya, buat ana dan juga antum dan istri-istri antum, anak-anak antum, orang tua antum yang soleh-soleha. InsyaAllah. Ya, mudah-mudahan. Yang kita enggak memastikan tapi minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak kan? Kan di majlis ilmu ya. Allah taala mengucurkan rahmatnya, memberikan berkah dan kemudian mengampuni dosa-dosa orang-orang yang ada di majlis ilmu, di majlis zikir. Walaupun antum tidur, tidur enggak apa-apa. Diampuni dosanya insyaAllah. Asal jangan ngorok ya. Itu empat ikhwan, yaitu masuk surga tanpa hisab agar segera masuk surga. Itu yang keempat. Taib. Sekarang ada syafaat dari pihak lain selain Nabi SAW kepada manusia ini. Bukan Nabi, tapi pihak lain. Bukan Nabi Muhammad maksudnya. Ada pihak lain seperti malaikat memberi syafaat. Nabi-nabi yang lain memberi syafaat. Para syuhada memberi syafaat. Kaum mukminin salihun memberi syafaat. Memberi syafaat. Iya, di hari akhir nanti ya mereka. Jadi orang-orang yang betul-betul beriman itu justru di hari akhir itu saling apa? Saling merekomendasikan. Beda sama orang fasik gitu loh. Makanya kalau kita punya teman dagang ya, baik dagang di pengajian atau di pasar atau di mana, kalau bisa teman dagang kita tuh orang yang soleh. Agar apa? Agar tidak saling menuntut di hari akhir. Di dunia saling mengingatkan. Di akhirat saling merekomendasikan, kan gitu ya. Coba kalau di dunia saling bahu-membahu dalam kemungkaran, dalam riba, curang, takaran dan seterusnya, wah masya Allah, itu mungkin di dunia enjoy, tapi di akhirat akan saling melaknat satu sama lain itu. Begitu juga dengan seluruh orang-orang yang menyembah patung. Kata Allah Azza wa Jalla, وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Kalian itu, kata Nabi Ibrahim, nyembah patung itu sebenarnya karena mawaddah, rasa cinta antara kalian di dunia gitu. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Pada hari kiamat nanti kalian akan saling kufur terhadap satu sama lain dan saling melaknat satu sama lain. Jadi orang-orang yang sekarang menyembah patung atau menyembah kuburan atau bisnis kuburan keramat ya, atau yang semisal itulah kayaknya, itu kalau tidak bertaubat dan menuntut ilmu tentang tauhid dan anti syirik dan tetap seperti itu, kalau Allah tidak maafkan ya, kalau Allah anggap mereka musyrikun, maka repot urusan di hari akhir. Nanti ibu-ibu yang suka wisata religius dengan bis-bis gede itu, dengan seragam-seragam kemudian ke kuburan minta sama penghuni kubur, itu kelak akan nuntut kepada travelnya dan ustaz pembimbingnya. Ustaz, kenapa dulu ajarkan kami itu bertawakal kepada selain Allah? Mereka enggak minta balikin duit, enggak. Udah enggak layan fa'mal itu. Mereka minta apa? Minta pertanggungjawaban, enggak bisa. saling melaknat satu sama lain jemaah sekalian, orang-orang yang menyembah selain Allah dan orang-orang yang bertawakal kepada selain Allah. Ya sekarang mungkin banyak yang mau ditipu karena enak rame. Apa yang gak enak coba ikon? Antum bareng-bareng ya, wisata religius, apalagi kalau antum mama, itu lebih indah lagi karena itu bisa kulinernya itu luar biasa kan? Mereka ya masya Allah, antar pulang bawa oleh-oleh. Pokoknya yang penting habisin duit suami, pokoknya gitu aja yang penting. Ya, di bis kemudian sopir sendiri sama tour leadernya, wisata religius, tour leadernya, kemudian itu satu bis itu mungkin isinya 40 mama, tapi ibaratnya udah kayak 120 manusia. Karena wah semua ngobrol itu semua. Iya. Itu enak. Enak wisata seperti itu jemaah sekalian. Karena bareng ngumpul enak. Tapi dosanya itu yang siapa yang mau nanggung? Pertama, dosa pergi safar tanpa mahram. Mahram saya udah ada sah siapa? Teman-teman, akhwat, ibu-ibu. Itu mereka perempuan semua. Yang disabu yang dimaksud mahram di sini yang lawan jenis laki-laki. Ada sah siapa? Supir. Nikah dulu sama supir baru enggak apa-apa. Masalah 40 perempuan, supir kuatnya 4. Itu pun istri di rumah gimana nanti gitu kan? Ya gimana? Taib. Kemudian yang B tadi apa? Syafaat dari para nabi yang lain, malaikat-malaikat, para syuhada, para salihin, itu memberi syafaat. Ada 3 model. Syafaat untuk penghuni neraka agar keluar dari neraka. Jadi yang udah menghuni neraka dari mukminin keluar dari neraka karena dapat syafaat rekomendasi dari orang ketiga. Ya. Kalau di perusahaan itu ada third party mas, vendor ya. Jadi orang yang ketiga gitu, yang dia punya jasa. Di sini memberi syafaat orang ketiga ini. Ya. Nah, lihat ada saudaranya atau siapa, oh ternyata ke neraka, ya Allah. Beliau dulu pernah bantu saya. Beliau itu baik sama saya misalnya seterusnya. Ya. Kemudian keluar, ya. Karena rekomendasi dari orang soleh ini. Gitu. Misalnya ustadznya masuk surga. Kemudian ada panitia masuk neraka. Ya Allah, dia dulu panitia kajian, dia loyal. Dan pas pulang ngasih nasi bebek misalnya. Baik. Gak mungkin kebaikan-kebaikan antum lakukan diingat sama orang yang saleh atau syahid atau siapalah itu bisa jadi modal, bisa jadi modal. Selama ketika itu antum tulus bisa jadi modal itu insyaallah. Ya tapi kita enggak tahu, jangan sampai ke neraka duluan. Jangan sampai, jangan mau yang pilih yang ini. Wah, enggak apa-apa neraka dulu dah. Jadi apa hilang rasa penasaran saya. Oh, sok. Ya. Enggak bisa kayak gitu. Enggak ada orang mau penasaran baru ngelihat atau jangankan lihat, kita aja kena sinar matahari yang itu 1/70 daripada bagian api neraka aja kita udah enggak tahan. Ya, kedua, syafaat kepada orang-orang yang seharusnya berhak masuk neraka. Agar tidak jadi masuk neraka. Bisa kayak gitu. Ya bisa. Ya kalau bisa ya kita masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau yang kayak ini beruntung ini orang, dia punya dosa yang tadinya tidak Allah maafkan, tinggal sedikit lagi nyemplung itu neraka. Tapi ternyata ada orang soleh yang merekomendasikan, ya Allah dia kebaikannya ya Allah seperti ini. Ya diminta, orang ini meminta kepada Allah agar Allah Ta'ala tidak menjadikan dia ahli nar. Tidak jadi akhirnya. Yang tadinya hampir dia sudah melihat neraka di depannya, maka bisa. Ya, sebagaimana Nabi SAW juga menyebutkan 3 anak perempuan, dan dalam redaksi lain juga 2 bisa. Kalau punya 2 atau 3 anak perempuan dan 3 lebih afdol, dan bersabar dalam mendidik mereka, kunna lahu sitran minan nar. Maka 3 anak perempuan itu bisa menjadi hijab, apa benteng, penghalang dari api neraka. Bisa jadi selama mendidiknya dengan sabar. Tapi kalau mendidiknya enggak sabar, ya gimana? Jadi anak perempuan ini penting jemaah sekalian. Punya anak perempuan 1, Alhamdulillah. Dapat dua, bersyukur antum. Karena ini kesempatan untuk mencari benteng dari api neraka, supaya enggak masuk api neraka. Tapi sabar. Karena mendidik anak perempuan itu masya Allah, konon katanya lebih sulit dibandingkan didik anak laki-laki. Karena banyak hal yang dramatis lah, ya, banyak hal dilematis. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, syafaat kepada orang-orang yang berhak masuk surga. Memang orang ini ahlul jannah, diberi syafaat oleh mereka ini agar dinaikkan derajatnya. Bisa? Bisa dengan izin Allah Ta'ala. Yang memberi syafaat siapa ini? Nabi lah yang lain, untuk umatnya mungkin, ya. Malaikat-malaikat, entah malaikat yang mana, ya. Allah Ta'ala lebih kuasa untuk itu. Atau manusia-manusia lain dari mukminin. Dan mungkin aja keluarga antum. Misalnya, dan insyaallah dan alhamdulillah kalau misalnya Allah berkenan untuk itu, antum masuk surga tanpa hisab. Alhamdulillah. Tapi derajatnya itu masih sekian gitu. Ternyata ibu antum tinggi derajatnya masya Allah, karena kesabarannya mendidik orang kayak antum, ya gitu kan. Jadi ujungnya antum bandel juga kan, ya, tinggi. Kemudian kata ibu tersebut, ibu antum bilang, ya Allah, saya rindu sama anak saya, ya Allah, jadikanlah anak saya satu derajat sama saya biar selalu bersama, ya Allah, naik derajat antum karena kesolehan ibu antum. Atau bisa dibalik, ya, ala kulli hal, sesama mukminin bisa saling memberi syafaat, ya, di surga, di tiga menit tadi, yang udah masuk neraka diangkat menuju surga, yang hampir masuk neraka tidak jadi masuk neraka kemudian ke surga, ya kan, tidak jadi kan berarti kan abis itu masuk mana? Kalau orang nggak jadi masuk neraka berarti masuk mana? Surga. Nggak ada orang nggak jadi masuk neraka, alhamdulillah nggak jadi, udah ya Allah saya di sini aja deh pokoknya. Enggak ada, pasti pengen masuk surga. Nah, surga, mau surga enggak? Udah pokoknya di sini aja ya Allah. Enggak ada kayak gitu. Pasti nanti masuk surga. Adapun orang kafir, walaupun mereka enggak mau masuk neraka, enggak bakal mereka keluar dari neraka. Pasti dimasukkan ke neraka. Karena emang itu tempat uiddat lil kafirin. Neraka itu emang dipersiapkan khusus untuk orang kafir sebenarnya. Nah, orang-orang mukmin itu lewat di sana saja, yaitu diazab sebagian. Dan itu pun azab untuk orang-orang beriman itu berbeda dengan azab untuk orang-orang kafir. Semoga Allah Ta'ala melindungi anda dan juga antum dari api neraka. Taib, tafadhal ya Syekhul Islam. Ya. Istamir, lanjut. Ibnu Abi Asim, rahimahullah, berkata, dan hadis tadi yang diriwayatkan dari Nabi SAW, tentang pengamalan syafaat yang Allah SWT berikan kepada dia, dan Allah Subhanahu wa Taala kepadanya untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang akan diberikan syafaat. Adalah hadis yang sabit, benar adanya. Yang sabit, bukan yang sabit, yang sabit. Adalah hadis yang sabit, benar adanya, yang mewajibkan untuk mengetahui hakikat kandungan apa yang harus diceritakan. Dan orang yang mengkhalal dari hadis mutawatir yang wajib diketahui adalah kafir. Kafir adalah kafir, bukan kafir. Dan orang-orang yang mengkhalali dari hadis-hadis mutawatir yang wajib diketahui adalah kafir. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita dan setiap orang yang beriman dan mengharapkannya, termasuk orang-orang yang memperolehnya. Taib, ahsan. Ya, ini penjelasan sedikit dari Ibnu Abi Asim dalam kitab beliau As-Sunnah. Ya, karya Ibnu Abi Asim. Al-Qur'an ini insyaallah jelas, ya, insyaallah. Lanjut ke berikutnya, tafadhal. Halaman berikutnya tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumsalam. Wal-imanu an-al-masih ad-dajjal al-kharijun. Waktubun li'ayyayi kafirun. Wal-ahadithu alladhi ja'at fihi wal-imanu bi'anadhalika kafirun. Wa'alaikumsalam. Beriman bahwa Al-Masih Ad-Dajjal akan keluar, tertulis di antara kedua matanya kafir, dan beriman terhadap hadis-hadis tentangnya dan bahwa hal itu pasti terjadi. Dari kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wal imanu anna al-masih ad-dajjal kharij. Beriman, kita wajib beriman bahwasanya suatu saat Al-Masih Ad-Dajjal itu akan keluar. Al-Masih, itu khilaf di antara ulama apa arti Al-Masih. Sebagaimana ulama juga berkhilaf tentang pemaknaan Al-Masih untuk Nabi Isa. Tapi ana beritahu di sini Masih imma dimaknai yaitu memotong bumi atau dimaknai mengusap. Dan dua-duanya itu makna yang benar. Baik untuk Nabi Isa ataupun untuk Dajjal. Jadi Masih yaitu bisa dimaknai yang memotong bumi atau yang mengusap. Apa arti yang memotong bumi? Yakni yang pergi kemana-mana, ke seantero bumi atau kemana-mana pergi itu Masih. Ya, dalam bahasa Arabnya qat'ul ard, yaitu memotong bumi, yaitu pergi kemana-mana. Jadi kalau antum kemana-mana pergi itu antum memotong bumi, itu istilah lainnya. Nabi Isa dulu memang beliau alaihi salatu wassalam itu kemana-mana karena beliau diburu oleh Bani Israel, oleh orang-orang Yahudi untuk dibunuh. Makanya kemana-mana, makanya beliau gak sempat nikah ya, ya Nabi Isa gak menikah ya. Dan bisa dikatakan itu di satu-satunya Nabi mungkin yang tidak Allah Ta'ala takdirkan menikah, tidak. Karena apa? Hidupnya nomaden kemana-mana karena diburu ya. Tapi itu Nabi Isa Al-Masih. Dajjal disebut Al-Masih diantaranya karena apa? Karena dia juga pergi ke seluruh daerah di bumi ini. Dan ketika Nabi SAW mengumumkan seluruh daerah, maka tidak dikecualikan kecuali yang ada dalilnya, yaitu apa? Apa saja, kota apa saja yang tidak akan dimasuki oleh beliau, oleh dia. Mekah dan Madinah. Madinah apa? Madinah Jakarta gimana? Al-Madinah ya. Al-Madinah Al-Munawwarah. Adapun Madinah Jakarta, apalagi Bekasi, ya banyak itu nanti. Ya. Kena juga semua tempat. Dan dianjurkan, bahkan diwajibkan bagi yang mendengarkan kabarnya itu cepat-cepat berlari dari fitnah tersebut. Jangan penasaran. Ya begitu. Maka Dajjal itu kemana-mana. Maka disebut Masih. Itu kalau Masih dimaknai apa? Memotong bumi. Masih juga dimaknai apa? Mengusap. Kalau Nabi Isa alaihissalam, wa ubriul akmaha wal abrasa wa uhil mauta biiznillah, bisa menyembuhkan penyakit dengan izin Allah Ta'ala. Ya, penyakit apa yang mungkin? Penyakit kulit, kebutaan dan seterusnya. Wa uhil mauta, dan bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Mengusap. Makanya sebut Masih. Makanya masaha itu mengusap. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famsahu bi ru'usikum." Dan usaplah kepala kalian, usap. Usap. Dajjal juga disebut Al-Masih disebabkan juga mengusap karena dia juga bisa mengusap sesuatu kemudian apa yang dia inginkan terjadi dari usapan tersebut, kesembuhan, kehidupan selamat dan seterusnya. Tapi bedanya kalau Nabi Isa ini mukjizat, kalau Dajjal ini fitnah. Kalau Dajjal ini fitnah. Jadi tidak ada sihir yang sekuat Dajjal. Nah, sekarang Dajjal kecil banyak kok sekarang. Ya, Dajjal kecil untuk urusan uang banyak, Dajjal kecil dalam urusan ruqyah banyak, Dajjal kecil dalam urusan perdukunan banyak. Yaitu Dajjal-Dajjal kecil, ya. Mereka di jamaahnya di Dajjajilah, Dajjal kecil. Ya, yang seperti itu banyak sekarang. Ya, semoga anda juga antum bukan termasuk anak buahnya. Tetapi yang sekarang banyak penipu-penipu. Dajjal itu makna, Dajjal itu artinya apa? Menipu. Makanya Dajjal di sini merupakan mubalaghah dari kata wazan fa'al, yaitu sangat-sangat menipu. Ya. Taib, kita mengimani bahwa saya Dajjal akan keluar. Kapan? Kapan? Tahun berapa? Ngerti enggak? Tahun berapa coba? Enggak tahu. Enggak dikasih tahu dalam hadis. Maka jangan dicari-cari pengetahuannya. Jangan di kira-kira kapannya, diperkirakan kemudian dengan tanda-tanda ya. Enggak usah. Karena para salaf sendiri mereka enggak berani untuk masalah itu. Yang penting persiapan. Ya. Maktubun baina ainihi kafir. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Ada tulisan. Yang mana tulisan tersebut bisa terlihat jelas bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Ya. Masalah kita dilarang untuk menemui Dajjal. Ya. Entah, Anda enggak tahu, kita enggak tahu apakah Dajjal itu nanti apa keluarnya ketika itu ada teknologi atau enggak, kita enggak tahu. Dan itu serahkan ilmu itu kepada Allah, jangan dicari tahu. Oh, nanti masa teknologi berarti ada televisi dan internet, nanti Dajjal di live streaming nanti di YouTube. Dan akun-akun YouTuber-YouTuber itu pada memburu semua. YouTuber Indonesia untuk mendapatkan rewind YouTuber Indonesia. Iya, atau mendapatkan apa yang piagam-piagam dari YouTube itu. Ya, kalau memang begitu terjadinya ya lebih berat lagi urusan, karena apa? Kita juga nge-YouTube juga gitu loh. Iya, nanti kita lagi nonton kajian ada rekomendasi apa? Dajjal live streaming gitu misalnya. Ya, tapi enggak tahu apakah itu ibarat kayak gitu atau ketika itu zaman sudah tidak ada lagi internet teknologi. Melainkan peperangan hanya dengan pedang. Ya, kalau memang seperti itu ya mungkin itu masih lebih ringan nih, kawan. Karena kalau misalnya ketika itu teknologi internet apalagi sinyalnya udah 10G, udah 10G, udah bukan 4G lagi, 10G. Ya. Gitu, gimana? 10G itu gimana kecepatannya? Belum habis udah habis duluan dia mungkin. Ya. Keterlaluan mungkin cepatnya. Wallahu alam. Yang penting sekarang persiapan, jemaah sekalian. Karena kita enggak mungkin bisa lolos dari Dajjal besar kalau Dajjal kecilnya aja kita ketipu. Seperti Perukiah yang bisa ngobrol sama Nabi atau malaikat, itu Dajjal itu. Tapi Dajjal versi kecil. Dajjal masih versi apa? Mild, ya. Mild Dajjal itu masih ringan dia. Tapi kalau heavy Dajjalnya, asli Dajjalnya itu, wah udah. Udah nemuin kena fitnah khulas. Ya begitu ikhwah sekalian. Wal ahaditsu allati ja'at fihi wal imanu bi anna dzalika ka'in. Beriman kepada hadis-hadis tentangnya dan bahwasanya itu pasti terjadi. Ya, tafadhol Syekh Al-Qari. Yang sahih picak atau bicak? Picak. Picak, ya kan? Atau pecak? Makanan itu ya. Iya. Buta sebelah matanya dari pendusta, yakni Dajjal. Sesungguhnya dia itu buta sebelah matanya, akan tetapi orangmu tidaklah buta sebelah matanya. Ia Dajjal tertulis di antara kedua matanya kafir. Kafir. Ya, yang bagus kafir, bukan kafir. Kafir. Ya, jadi mat tabi'inya di setelah huruf kaf, kafir gitu. Jangan kafir. Ya. Dilanjutkan Syekh Al-Albani berkata, Syekh Al-Albani rahimahullah berkata dalam ta'rifnya terhadap aqidah Qahawiyah halaman 59 dan hadis-hadis tentang hal itu mutawatir sebagaimana banyak para hakim yang telah menyatakan demikian. Dan saya memiliki risalah tentang hal itu dengan judul Kisahul Masih Ad-Dajjal wa Nuzuli Isa alaihi salam wa qatluhu iyyahu. Saya berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan itu untuk saya. Ya, ya, beliau ada risalah tentang itu, kitab ya, tentang kisah Al-Masih Ad-Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Baik, kita menuju ke pembahasan tentang Nabi Isa alaihi salam. Tafadhol. Antum jangan bismillah terus setiap ini, cukup pertama tadi aja. Khawatirnya jadi bid'ah nanti, ya. Ayo. Karena menyerupai Al-Qur'an gitu. Ya, tafadhol. Ahsanuhum khuluqan. Poin ke-23 dan bahwa Isa bin Maryam alaihissalam akan turun lalu Lanjut. Poin 24, iman adalah perkataan dan perbuatan, dapat bertambah dan berkurang sebagaimana dalam hadis, orang yang paling sempurna ibadahnya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, طيب. Di sini wa anna Isa bin Maryam yanzilu fayaqtulhu bi babil Lut, yaitu di pintu Lut, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akan turun lalu membunuhnya di pintu Lut. Ya, ada yang mengatakan pintu Lut ini, ada yang mengatakan di Filastina, ada yang mengatakan di Damaskus. Ala kulli hal, Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi ini dari langit. Dan beliau bukanlah seorang Tuhan, dan beliau bukanlah Rob, bukanlah ilah, melainkan beliau adalah seorang Nabi. Yang ketika itu Nabi Isa AS akan menjalankan syariatnya Nabi Muhammad AS. Ini sebagai tanggapan untuk yang mengatakan enggak, Nabi Isa enggak bakal turun. Ataupun untuk Nasrani yang mengatakan Nabi Isa akan hadir nanti, Isa, Jesus. Ya, lihat orang Islam aja mengatakan Yesus akan turun nanti ke bumi ini. Berarti ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Itu tanggapan orang Nasrani. Tapi kita katakan dengan akidah kita bahwa Nabi Isa tetaplah sebagai Nabi dan Rasul, sebagai seorang Nabi dan Rasul, tetapi beliau tidak menjalankan syariat baru atau syariat beliau, sehingga tidak bisa dikatakan bahwasanya ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena yang beliau jalankan dan operasikan adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Dan sholatnya beliau ketika itu sholat yang disyariatkan seperti sholat sekarang. Jadi tidak ada syariat pembaharuan atau apa, enggak ada. Sehingga tidak kita katakan, tidak dikatakan bahwasanya ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Maksudnya tidak ada Nabi baru. Dan Nabi Isa AS Allah Ta'ala masih hidupkan. Tidak Allah Ta'ala matikan secara keduniaan. Tidak, masih ada. Tapi di langit sana Allah Ta'ala yang mengangkatnya, nanti akan kemudian turun dengan tugas yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Di antara tugasnya apa? Membunuh Dajjal, itu tugas terbesar, misi terbesarnya. Dan iman, nah di sini masalah tentang iman. Masalah iman ini beda lagi, ya. Al-imanu qawlun wa amalun yazid wa yanqus. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Yazid wa yanqus, dapat bertambah dan berkurang. Hal ini sebagai bantahan atau sebagai penetapan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu perkataan lisan dan perbuatan anggota tubuh, atau perkataan lisan dan hati, perbuatan hati, lisan dan anggota tubuh. Semua ini adalah iman. Dia iman bisa bertambah, bisa berkurang. Ini akidah Ahlussunnah ditakrir dan ditetapkan. Sebagai bantahan juga terhadap akidah apa? Murji'ah. Dan Murji'ah ada beberapa model. Ya, ada Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu cuma cukup di hati. Ya. Ada yang mengatakan hal-hal lainnya, iman, hati dan juga lisan saja, sementara perbuatan tidak. Ya. Begitu. Dan di antara akidah yang tersebar di sebagian dari kaum muslimin ini, ada sebagian yang dianggap ulama ahli ilm, ya, biasa dipanggil Gus, itu mengatakan, ya, Gus siapa antum cari sendiri, bukan Gus Hasan insyaallah, itu mengatakan bahwasanya perbuatan kita itu tidak mempengaruhi iman sama sekali. Ini akidah Murji'ah jelas, ini akidah Asy'ari dan juga Murji'ah. Ini akidah Irja. Yang sahih adalah perbuatan anggota tubuh kita, perbuatan kita itu berpengaruh terhadap iman, menurunkan iman. Karena maksiat itu menurunkan kadar iman kita. Ya. Kenapa kok harus ada hal pembahasan seperti ini? Kenapa? Di antara faedahnya adalah agar tidak menjadi alasan bagi orang yang bermaksiat. Gitu. Orang yang bermaksiat bisa saya beralasan, udahlah, lakum dinukum waliyadin, urusan gua, yang ini kan gua, yang maksiat kan gua, udah enggak ada pengaruhnya, tetap gua Islam, yang penting kan Islam sidik amanah mubalik patonah gitu. Dia ngomong gitu sambil apa? Sambil minum khamr. Ya, lu pinter, lu minum bir aja pinter nih orang gitu kan. Apalagi kalau enggak minum bir. Ini konslet, Pak. Ini bukan pinter, konslet dia. Dikira minum bir sekarang, minum bir berpengaruh enggak terhadap fisiknya? Memiliki pengaruh besar. Moralnya pengaruh besar. Giliran iman enggak memiliki pengaruh. Ini kan gimana? Berpengaruh terhadap iman. Maksiat itu berpengaruh terhadap iman. Gitu. Ya. Coba kalau di parkiran ya, kok. Ya, akhwat lama di parkiran, ya. Antum seneng, ya. Kemudian sengaja antum senggol. Itu kira-kira hati antum ada enggak deg-degan atau ya, atau ini motor antum, ini motor akhwat tertentu. Ya. Kunci akhwat tersebut jatuh. Terusin, terusin. Gimana? Kunci yang jatuh antum yang merasa terpanggil kan? Antum nunduk, dia nunduk kejedot, tak. Ya. Ya kan? Kejedot, saling pandang kemudian, "Maaf, Mbak." Dia juga bilang, "Maaf, Akhi." "Maaf, Ukhti." "Maaf, Akhi." Akhirnya enggak ada yang ngambil kunci tersebut. Saling pandang. Akhwatnya pakai cadar dan antum kebetulan ketika itu tidak. Gimana? Antum kan main cantik ini mesti nih, makanya dicadarin. Antum enggak tahu kok, mungkin dia dicadarin karena jerawatnya banyak jadi malu atau gimana enggak tahu. Tapi cantik nih kayaknya. Kira-kira gimana kondisi hati antum? Pas sholat enggak bisa fokus. Enggak bisa. Ini udah waktu sholat enggak bisa fokus karena kejadian tadi. Tuh lihat, hati aja terpengaruh, iman terpengaruh dengan kemaksiatan, itu buktinya. Baik, ba'da isya kita lanjutkan insyaallah. Tolong kalau ada pertanyaan segera saja diberikan ke sini supaya bisa langsung nanti insyaallah taala. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Udah isya kan ya? Iya. Mungkin untuk sesi kali ini kita hanya baca poin ke-23 saja dan penjelasan di nomor pertama yaitu hadis Nawas bin Sam'an. Ya insyaallah setelah itu jika ada pertanyaan ya diharapkan untuk segera diberikan ke sini ya. Coba tolong dibaca Syekh. Ya hadis tersebut dibaca. Dalam hadis Nawas bin Sam'an secara waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayyidi akhwatun ya'aykum ay yakhruj wa la fikum fa ana hajidu dunakum wa in yakhruj wa lastu fikum fa marun hajidu nafsihi wa Allahu hajidati ala kulli muslimin." Baik. Dalam hadis ya baik. Dari riwayat fitnah Dajjal, "Jika ia keluar dan aku berada di tengah kalian, maka aku sebagai jaga kalian. Tetapi jika ia keluar dan aku tiada ada di tengah kalian, maka setiap orang menjadi dasar bagi dirinya, dan Allah adalah pelindungku bagi setiap muslim." Ya, di sini hadis ya, hadis Nawas bin Sam'an secara marfu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghairud dajjali akhwafuni 'alaikum." Tiada di sini tiada yang lebih aku takuti bagi kalian daripada fitnah dajjal. Tapi dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya maknanya ada hal yang lebih aku takuti menimpa kalian terhadap fitnah dajjal, yaitu asyirk al-khafi, gitu kan? Yaitu syirik yang terselubung. Ya, syirik yang terselubung di sini maksudnya seperti riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Bagaimana kita mengkompromikan hadis tersebut? Di hadis tersebut dikatakan apa? Ada yang lebih aku takuti menimpa kalian daripada dajjal. Di hadis ini tiada yang lebih aku takuti bagi kalian daripada fitnah dajjal. Bagaimana mengkompromikannya? Maka kita katakan fitnah yang paling besar secara mutlak masif adalah fitnah dajjal. Itu dari segi itu. Dan hadis yang tadi yang lebih aku takutkan daripada dajjal, daripada fitnah dajjal kepada kalian, itu adalah fitnah yang menimpa secara person tiap-tiap masing-masing insan. Faham di sini maksudnya? aku lebih takut kalian tertimpa fitnah Dajjal. Paling takut gitu kan. Ini dari segi keumuman dari kalian semuanya, keumuman. Tapi dari setiap person itu kan belum tentu masing-masing mereka ketemu Dajjal, belum tentu. Maka yang paling, dari sisi ini yang paling aku takut tertimpa pada setiap dari kalian adalah masalah syirik khafi dibandingkan dengan Dajjal. Karena apa? Karena kalian pun belum tentu tiap-tiap kalian mendapatkan masanya Dajjal. Seperti itu. Jadi dari sisi masing-masing individual, Rasulullah SAW khawatir jika tiap individu itu terjadi apa padanya syirik kecil. Tapi dari segi keumuman umat, yang paling beliau takutkan adalah apa? Fitnah Dajjal. Ini dari segi ini mengkompromikannya. Dengan pengkompromi ini, penjamaan ini, penggabungan ini, maka insya Allah tidak ada kontradiksi antara hadis ini dengan hadis yang tadi Anda sebutkan. Kemudian kata Nabi SAW, fa in yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Jika Dajjal keluar dan aku ternyata berada di tengah kalian, maka aku sebagai benteng kalian. Wa in yakhruj wa lastu fikum famrun hajiju nafsihi. Tetapi jika ia keluar dan aku tiada ada di tengah kalian, mungkin sudah wafat, maka setiap orang menjadi benteng bagi dirinya dan Allah adalah pelindungku bagi setiap muslim. Maksudnya di sini adalah Allah Ta'ala sebagai khalifah yang menggantikanku atas setiap muslim untuk melindungi setiap muslim. Taib. Ada isyarat di sini bahkan. Isyarat, jika Dajjal keluar dan aku ada di tengah kalian, maka aku akan menjaga kalian. Jika Dajjal keluar ternyata aku enggak ada di tengah kalian, yaitu sudah wafat, maka setiap orang menjadi benteng bagi dirinya. Gimana? Ada isyarat apa ikhwan? Isyarat sampai Rasulullah saja tidak mau memprediksikan Dajjal itu pas beliau masih hidup atau sudah wafat. Faham gak maksud Anda? Kata beliau, kalau Dajjal keluar dan aku masih hidup, aku bakal menjadi benteng kalian. Tapi kalau misalnya Dajjal keluar dan aku sudah tidak ada, maka ya silakan urusan masing-masing. Gimana? Pertama, beliau tidak mengetahui kapan beliau wafat. Kedua, beliau juga tidak bisa memastikan Dajjal itu ada keluar ketika beliau masih hidup atau setelah beliau wafat, itu beliau enggak bisa memastikan. Beliau enggak mau membicarakan karena tidak tahu kapan Dajjal keluar. Ya, maka kalau misalnya ada orang yang mendahului ilmunya Rasul, maka luar biasa orang tersebut. Ya. Baca surat Al-Hujurat. La tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Ya, mendahului dengan mengatakan kalimat atau hal-hal walaupun katanya prediksi tentang ini tentang itu, padahal tidak ada kepastian kapan pasti terjadi dari waktu atau tanggal atau tahun. Ya. 2020 ini bakal keluar apa kata sebagian orang? Keluar apa 2020 ini? Dukhan atau keluar apa? Yang ada pajak rokok dinaikkan kok 2020 ini, yang setahu Anda. Apa itu, kalau itu maksudnya, tapi takwil tentang pajak rokok ya mungkin benar. Ya. Baik. Itu selesai materi insyaallah, kita lanjut ke pertanyaan. Ya. Ini cuma satu pertanyaan nih, kalau misal ada lagi segera ya sebelum saya tutup nanti. Bolehkah berdoa mengharap syafaat Nabi? Bolehkah berdoa mengharap syafaat Nabi? Kalau misalnya berdoa minta kepada Allah sekarang, boleh. Ya Allah, berilah saya syafaat. Ya Allah, perkenankan saya mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Enggak masalah. Iya. Berdoa dengan lafal-lafal meminta supaya di akhir itu mendapatkan syafaat Nabi SAW, enggak masalah. Tapi kalau misalnya berdoanya mintanya kepada Nabi sekarang, itu enggak boleh. Baik ngomongnya, wahai Rasulullah, berikanlah saya syafaat nanti di hari akhir. Enggak bisa. Ya. Enggak bisa. Enggak boleh sekarang. Sekarang enggak boleh. Karena apa? Enggak ada koneksi. Antara kita dengan Rasulullah sekarang enggak ada koneksi. Kecuali kalau kita berselawat kepada beliau. Dan itu hanya selawat saja. Atau minta doa, minta sama Rasulullah sekarang enggak bisa. Karena beliau telah wafat. Sebagaimana semua orang yang wafat, beliau wafat dan beliau hidup di alam barzakh sebagaimana orang-orang yang hidup di alam barzakh. Tapi tentu beliau mendapatkan kenikmatan dari Allah. Dan yang lebih tepat adalah beliau tidak mendengar apa yang kita minta dari doa-doa kepada beliau. Enggak. Bahkan itu khawatirnya menjadi syirik. Khawatirnya menjadi syirik. Kalau minta, ya Rasulullah, saya memohon kepada engkau. Apalagi sesuatu yang tidak beliau mampu, seperti keuntungan, rizki, perdagangan dan seterusnya. Ini bisa, ini syirik, syirik akbar bukan? Ya, karena meminta kepada selain Allah dalam urusan yang hanya Allah Ta'ala yang bisa melakukannya. Taib, jadi minta, berharap mendapatkan syafaat Nabi, dilihat dari objek doa antum. Kepada siapa antum berdoa? Kalau kepada Allah sekarang, tafadhol, silakan. Dengan lafal semisal, ya Allah, berikanlah atau perkenankanlah syafaat di hari akhir nanti untuk saya, Allah, selamatkan saya, Allah. Begitu. Tapi kalau objek mintanya sama Nabi atau keturunan Nabi atau entah siapa, wali, raja, ratu, permaisuri dan seterusnya, enggak bisa. Taib, itu mengharapkan syafaat Nabi. Tapi kalau misalnya minta sama orang yang saleh, Pak Ustaz, saya minta kepada Pak Ustaz, tolong nanti ketika di hari kiamat, tolong Pak Ustaz berikan syafaat kepada saya. Ini benar gak? Gak benar. Kenapa? Pertama, Pak Ustaznya juga belum tentu benar gitu loh. Siapa tahu Pak Ustaznya juga masuk neraka gitu, gak tahu. Pak Ustaznya juga kemudian kegeeran. Iya leh, insya Allah, kamu tenang aja. Tapi kamu kalau kajian hadir jangan turu ya. Ya, kamu turu tok ning kajian turu ya. Gimana mau tak beri syafaat? Oh, ini Kanjeng Guru yang Masya Allah ini pede ya gitu. Ya, padahal isi jimat doang itu tangannya gitu, Pak. Yang seperti ini enggak boleh. Ya. Karena apa? Karena seolah-olah memastikan gurunya ini nanti bakal memberi syafaat dan maksud enggak bisa, kita enggak tahu kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia mau, ya Allah, ya wahai Pak Guru, Pak Ustadz, semoga Allah Ta'ala rahmati kita semua Pak Ustadz, itu boleh, bagus itu. Tapi kalau seolah-olah menggantungkan harapan kepada Pak Ustadz di hari kiamat nanti, gak bisa sekarang, gak bisa. Ya jadi begitu ya, berdoa mengharap syafaat Nabi. Tapi kalau misalnya dia tadi apa, minta pada Nabi gak bisa, baik itu dilakukan atau tidak. Tidak dilakukan aja gak bisa, apalagi sampai dilakukan. Kemudian ke studio lagi. Nah, habis itu apa? Segera dapatkan CD dan kasetnya, gitu. Ah, langitan, ya. Ada video klipnya. Ya Rasulullah. Ya apa? Lafalnya, anak hafal. Ya ya Nabi ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadza matlabi ya Nabi. Hai Urbana, mana Urbana? Kayak gitu. Apa artinya? Wahai Rasulullah, wahai Nabi, engkau memiliki syafaat dan itulah permintaanku wahai Nabi. Itu. Gitu. Kemudian ada di baitnya apa? Isfa'lana lana lana ya habibana. Gitu. Al-Ikhlas sudah berubah alirannya nih. Mungkin hari Selasa bulan depan Anda minta gendang sama kerincingannya tolong ya. Yeah. Apa artinya isfa'lana, berikanlah syafaat kepada kami, terus ditambahkan dengan takkid lana lana gitu. Yeah. Buat kami gitu. Gitu. Ya habibana, wahai habib kami. Habib Hasan, ya. Nah di sini dunia kayak gitu. Kira-kira akhirat berani nggak minta syafaat dengan cara kayak gitu? Hah? Di hadapan Rasulullah gitu? Ya Rasulullah, sallu ala nabi. Gimana? Enggak bakal kayak gitu. Di dunia mungkin masya Allah. Ya tapi di akhirat nggak kayak gitu. Dan gak kayak gitu caranya kita dapat syafaat gitu loh. Dan kemudian kalaupun selawat gak, nyantai aja selawat, santai. Selawat itu doa, kita doa tuh pakai adab. Enggak kemudian teriak-teriak sampai gangguan. Enggak, doa itu adab. Harus ada adabnya. Minta kan sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Ta'ala bersolat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu doa. Allah Ta'ala Maha Raja, Dia adalah Al-Malik. Kalau misalnya budaknya atau hambanya kemudian doa dengan teriak dengan itu, gimana adabnya? Kan gitu. Atau jangan, kalau misalnya kita minta doa, kita minta sama Allah, dan Allah Ta'ala tidak ada minta kepada Allah dengan cara nyanyi. Apalagi pakai video klip, santri-santrinya baris, akhwat di bawah, ikhwan di bawah. Isfa'lana. Lana gitu. Seperti itu emang. Mungkin emang karena pengen gendong bayi atau gimana kok kayak gini-gini ya. Enggak tahu. Tapi seperti itu ya ikhwan. Apakah begini caranya minta syafaat? Enggak. Gimana caranya supaya dapat syafaat? Jawab azan. Jawab azan ya. Jawab azan. Setiap lafalnya dijawab sesuai dengan ketentuan dari Rasulullah SAW. Kemudian doa setelah azan, gitu kan? Ya, kemudian beramal soleh, banyak-banyak berselawat dan banyak-banyak baca Al-Quran. Ya, karena Al-Quran juga pahalanya nanti kita dapat syafaat. Ya, karena kata Nabi SAW, fa'innahu syafi' yawmal qiyamah. Dan Al-Quran itu akan menjadi memberikan syafaat pada hari kiamat. Tapi membacanya dengan azam ingin mengamalkan Al-Quran. Karena kalau membacanya saja itu berbahaya, kalau cuman dia membaca saja, apalagi hanya untuk pamer-pameran. Sebagaimana kata Nabi SAW, Al-Quranu hujjatun laka au hujjatun alaika. Al-Quran itu bisa menjadi pembelamu, hujjatun laka, atau bisa menjadi musuhmu, hujjatun alaika. Dan kemudian kata Syekh Abdul Razzaq dalam satu kajiannya, hafizahullah, itu beliau mengatakan, ada kalimat yang berat di lisan bagi saya, tapi harus saya ucapkan sekarang, bahwasanya ada sekalanya seseorang menghafal Al-Quran dari awal sampai akhir, dari balik cover sampai menuju cover berikutnya. Dia hafal mutqin, hafal betul-betul, bisa baca dengan baik. Tapi dari awal sampai akhir, Quran menjadi musuh bagi dia di hari kiamat. Dan ada kalanya seseorang hafalnya sedikit, tidak banyak, tetapi Al-Quran menjadi pembelaan di hari kiamat. Tapi apa barometernya? Kok bisa begitu? Pembedanya di mana, ikhwan? Mengamalkan kandungan Al-Quran itu pembedanya. Maka di sini jangan kita tergesa dengan banyak, yang penting banyak hafal, yang penting banyak sebentar. Yang lebih penting dari itu adalah mengamalkan, karena di Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Dihafalkan alhamdulillah, tapi itu tidak menjadi kewajiban kecuali Al-Fatihah dan beberapa surat-surat yang dimampu. Tapi kalau misal diamalkan, yang kita fahami amalkan, yang belum kita fahami kita cari ilmunya. Itu yang lebih wajib jemaah sekalian. Makanya amat teramat sayang kalau misalnya pesantren tahfiz ya mencetak memang hufaz, para hafiz yang tidak dibekali ilmu akidah, tafsir sedikit pun tidak, fikih tidak, yang penting hafalkan Quran, kelihatan alim, pakai songkok jadi imam, terutama pas Ramadan. Cuman itu saja khalas. Antum ditanya apa arti dari Allahus Samad? Apa arti dari Allahus Samad wahai hafiz? Jawabannya Allahul Musta'an. Ya, karena enggak ngerti. Lalu di mana Al-Fatihah sampai An-Nasnya itu? Mana ilmunya gitu loh? Ya masyaallah. Ini yang dikhawatirkan ya ikhwas kalian. Makanya memang bagus kalau anak kita taruh di pesantren tahfidz, tapi lihat pesantren tahfidz tersebut ada enggak kurikulum akidah dan ilmu-ilmu syar'i. Kan tetap penting itu. Khawatirnya nanti dia sudah hafal 30 juz, na'udzubillah kalau Al-Quran menjadi hujjatun alaih, yaitu musuh dia karena sekedar hafal doang dan tidak mau mengerti isinya dan tidak mau mengamalkan arti, mengamalkan kandungannya. Ya begitu ikhwan. Ya, jadi Al-Quran ini penting sekali untuk kita amalkan, karena dia akan menjadi pembela kita kalau kita betul-betul membaca dan mengamalkannya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pada tahun 2017 waktu itu saya ibadah haji, hari pertama saya menginjak tanah suci, saya bermimpi dikumpulkan di padang mahsyar dan seseorang mengaku dirinya adalah Dajjal dan memaksa saya untuk mengakui Dajjal adalah Tuhannya. Berulang-ulang Dajjal ucapkan itu ke saya dan saya berkali-kali ucapkan Allah adalah Tuhanku sampai terakhir saya ucapkan cukup Allah bagiku, masya Allah. Seketika itu hancur lebur Dajjal itu. Ustaz, apakah mimpi itu atau bertanda apakah mimpi saya? Jazakallah khair Ustaz. Enggak ada tanda apa-apa, ya itu ya buktinya antum sekarang masih ngaji kok belum wafat ya. Enggak ada tanda apa-apa melainkan itu menandakan insyaallah antum adalah mukmin. Ya. Itulah bedanya tauhid dengan amalan selain tauhid. Ya enggak? Itulah bedanya tauhid dengan amalan selain tauhid. Yang sering ana umbar dalam masalah ini adalah tauhid adalah suatu ilmu dan amalan saleh satu-satunya yang bisa antum aplikasikan di setiap detik kehidupan antum. Yang tidak ada amalan lain selain tauhid yang bisa menyamainya dari segi durasi dan frekuensi. Hanya tauhid saja yang bisa seperti itu. Contoh, antum sholat. Apakah antum sholat setiap waktu? Enggak bakal bisa antum sholat setiap waktu. Zakat. Zakat ada ketentuannya. Imma zakat fitr di waktu Idul Fitr sebelumnya atau zakat mal setelah haul. Enggak bisa antum tiap hari zakat, enggak bisa. Bahkan sedekah. Tiap waktu antum sedekah enggak bisa. Haji. Antum nunggu 20 tahun ya, masih lama. Umrah. Bisa enggak tiap tahun? Boro-boro ya. Kemudian apalagi? Semua amalan enggak ada yang bisa tiap waktu, hanya satu tauhid bisa di setiap waktu. Iya, setiap waktu tauhid. Bahkan pas waktu antum mimpi, antum bisa bertauhid. Eh enggak? Dengan cara seperti ini nih bertauhid antum dalam mimpi. Tapi jangan mau nanti ya kayak saya pengen Dajjal, nanti malam saya mau nyoba mimpi Dajjal. Ya, Dajjal mimpi Dajjal, ya. Jangan nantangin kayak gitu. Tapi kalaupun mimpi, itu refleksi tauhid antum di situ. Ketemu setan, ketemu Dajjal, antum ngapain? Ikutan jadi followernya, subscriber atau apa? Atau antum kemudian bacakan di Al-Quran. Dia goda antum untuk apa? Untuk mengakui dia Dajjal dan Tuhan. Antum gak terima seperti ini. Cukup Allah bagiku. Allah adalah Rabbul Alamin. Itu tauhid jemaah sekalian. Berpahala? Semoga berpahala. Semoga berpahala. Karena hanya tauhid saja amalan yang bisa kita aplikasikan walaupun di mimpi kita. Sebagian orang yang kena santet, dia digoda oleh syaitan. Diberikan bayang-bayang syaitan menghancurkannya dan sebagainya. Dia dengan tauhid tawakal pada Allah. Berpahala enggak? Berpahala itu insyaallah. Karena di seolah-olah dia ada di alam ruh atau di alam lain yang dia di situ beribadah dengan tauhidnya. Tapi ketika lagi mimpi, antum sholat, itu jadi enggak? Enggak jadi, dia yang bukan sholat. Dia bukan sholat. Antum mimpi, antum menunaikan sedekah ketika mimpi. Sah enggak sedekahnya? Enggak sah. Gimana mimpi sedekah? Mimpi sedekah gimana ya? Itu saking rajinnya apa gimana? Mimpi ngelindur ke rumah tetangga ngetok-ketok ngasih beras. Enggak, itu enggak terjadi. Tapi kalaupun terjadi, itu tidak sah. Melainkan harus dibalikan beras itu karena tidak sadar. Tapi kalau dalam mimpi antum menyaksikan Allah Taala melawan syaitan dengan bertauhid, maka semoga itu menjadi ibadah buat antum. Ya seperti itu. Tidak ada pertanda apa-apa melainkan insyaallah antum adalah mukmin dan semoga Allah taala menjadikan penanya ini husnul khatimah dan Allah teguhkan imannya insyaallah dan semoga Allah taala menjadikan dia masuk surga tanpa hisab. Allahumma. Baik, cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.